Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin am ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab, dirasatu atau darsul dirasatul lughah al-arabiyah, kajian bahasa Arab. Malam ini nuridu an wasil, kita ingin melanjutkan ma akhadna mimma sabak, apa yang telah kita ambil dari pelajaran bahasa Arab pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sebelum kita melanjutkan latihan ini, ingin saya mengulang sedikit terkait dengan kaedah yang telah kita pelajari fi darsi tsani, di latihan, di pelajaran yang kedua dari jilid yang ketiga kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, yaitu kaedah-kaedah tentang hal dalam bentuk jumlah al-ismiyah. Hal dalam bentuk al-jumlah al-ismiyah. Hal dalam bentuk jumlah al-ismiyah harus memiliki rabit, yaitu pengikat antara hal dengan sahibul hal, antara hal dengan sahibul hal. Ar-rabit, rabitnya adalah waw wad-dhamir, waw wad-dhamir, waw dan dhamir. Contoh, kharaja Khalidun min baitihi wa huwa sahihun. Kharaja Khalidun min baitihi wa huwa sahihun. Ma mana hadha ya akhul karim? Kharaja Khalidun min baitihi wa huwa sahihun. Naam. Jadi Khalid keluar dari rumahnya dalam keadaan sehat. Naam. Jayid. Aina hal? Al-hal hiya wa huwa sahihun. Wa huwa sahihun. Jadi Khalid keluar dari rumahnya ketika itu dia dalam keadaan sehat. Wa ar-rabit huna, rabit di sini adalah waw wad-dhamir. Ahsan, aktub ini hadhihi jumlah. Jadi kharaja Khalidun. Masyaallah. Nah. Kharaja Khalidun min baitihi. Min baitihi wa huwa sahihun. Baik. Kharaja Khalidun min baitihi wa huwa sahihun. Hadha huwa sahihun. Hadha huwa yani mubtada. Dia rasa bagi mubtada. Limadha yu'rab mubtada? Li'anna hadhihi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah hiya jumlah allati tabda bil isim. Huwa isim, dhamir. Sahihun khabar. Nah, kalimat ini, jumlah ini, kalimat ini kedudukan dalam jumlah adalah hal, yaitu dia menjelaskan tentang keadaan Khalid ketika dia keluar dari rumah. Aina sahibul hal ya akhi? Naam. Khalid hadza sahibul hal. Artinya sahibul hal adalah yang diterangkan keadaannya. Sahibul hal. Nah, kharaja Khalid min baitihi wa huwa sahihun. Jadi Khalid keluar dari rumahnya ketika itu dia dalam keadaan sehat. Tai aina ar-rabit? Ar-rabituna waw tusamma wawul hal. Tusamma eh? Wawul hal. Thumma ad-damir. Damir. Dari mana tahu damir ini sebagai rabit? Min aina arafna anna hadha ad-damir rabit? Sebagai pengikat antara hadhil jumlah, diikat dengan rabit antara hal dengan sahibul hal. Min aina arafna? Li anna hadha ad-damir huwa ya'ud ila eh? Khalid. Idza kana ad-damir la ya'udu ila sahibul hal fala yakunu rabitan. Wa in marra thaniya, idza kana ad-damir la ya'udu ila sahibul hal fa huwa laysa rabitan. Jadi kalau dia ad-damir tidak ada tempat kembalinya, jadi tidak kembali kepada sahibul hal, dia bukan rabit, bukan pengikat. Kalau gitu rabitnya mungkin hanya waw. Jadi rabitnya di sini waw dan hal, terkadang waw faqat, waw saja. Waw saja. Contoh nafsul kalimah, nafsul jumlah, kharaja Khalidun min baitihi wal nazar wal mataru tay ana amsa hadha naam wal mataru nazilun ma mana hadha tarjim Khalid keluar dari rumahnya ketika ketika ini kan keadaan ketika hujan turun atau sedangkan hujan turun. Nah, aina rabituna? Ar-rabit waw faqat. Rabit di sini hanya waw. Faham tum? Hadza tusamma wawul hal. Ada dhamir yang kembali pada Khalid? La yujad. Tidak ada dhamir. Idzan ar-rabituna waw faqat. Baik, misal salis. Contoh yang ketiga. نفس الجملة خرج خالد من بيته وأنت طيب خرج خالد من بيته وأنت طيب ها وأكمل هذا خرج خالد من بيته وأنت ماذا وأنت نائم طيب خرج خالد من بيته وأنت نائم ترجم هذا خالد keluar dari rumahnya ketika kamu sedang tidur. Ketika kamu sedang tidur. Ahsan. Taib. Aina rabit? Wow. Taib. Yujad damir? Yujad damir? Mujud. Aina anta? Hadha damir. Hal hadha damir man rabit? Apakah damir sebagai rabit? La. Laisa rabitan. Min aina arafna annahu laisa rabitan? Bukan rabit. Laisa lahu marja'. Tidak ada tempat kembalinya. Bimakna hadha dhamir la ya'udu ala sahibul hal. Rabit di sini tidak kembali kepada sahibul hal, wahuwa Khalid. Di sini berarti apa? waw faqat. Idzan laisa kullu dhamirin aidan. Tidak semua dhamir itu dikatakan sebagai rabit. Idzan mata yakun rabitan? Idza kana dhamir ya'udu ila sahibul hal. Taib, wa limadha la naqul hadha harfu ataf? Waw ataf. Kenapa di sini enggak dikatakan waw ataf? Taib, karena dia menunjukkan keadaan. Dari mana tak kita menunjukkan keadaan? Naqul hadhi jumlah ba'da waw jumlah ismiyah. Sementara jumlah sebelumnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi kalau ataf jumlah fi'liyah, ataf pada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, ataf pada jumlah ismiyah. Faham tu? Nah. Taib al-yawm tajrib al-thalis mayyizha. Taib ikra fadal ya akh. Cuba baca instruksinya. Mayyiz wawul ataf min a'id mara thaniya, a'id mara thaniya. Iqra jayidan. Mayyiz wawul ataf. Jayid. Mayyiz wawul ataf. Limadha taqra wawa wa laysa wawi? Anta qara'ta fil awwal wawi wa fi thani qara'ta wawa. Limadha? Li'anna maf'ul. Ahsan, maf'ul bih. Mayyiz ay fi'il mayyiz fi al-amr. Fi al-amr ahsan. Fi al-amr. Idhan wawa maf'ul bih. Maf'ul bih. Al-atfi mudafun mudaf ilayh. Istamir? Min wawil hali. Wawi. Naam, limadha wi majrur? Sebelumnya huruf jar. Naam, dukhul. Dukhulil. Dakhal alaihi harfu jar. Tayyib majrur bi min. Tayyib min wawil hali. Istamir? Fil jumalil atiyati. Fil jumalil atiyati. Dha khattan wahidan tahta wawil atfi wa khattaini tahta wawil hal. Naam. Tarjim? Mayyiz apa itu? Mayyiz, mana mayyiz? Bedakan. Maka ada anak yang bisa membedakan antara baik dan buruk dikatakan apa? Mayyiz. Mumayyiz, ahsan. Mumayyiz. Mayyiz, bedakan. Bedakanlah waw ataf dari waw hal. Wawul hal. Pada kalimat-kalimat berikut. Nah, berikut ini. Letakkanlah garis, satu garis di bawah waw ataf. Nah. Dan dua garis di bawah waw hal. Wawul hal. Jayid? Taib. Ajib. Soal awal. Iqra. Baki an tadhkur faqad. Hal ajabta fil bait? Hada kulna hada wajib manzili, sah? Naam, tugas. Taib. Taib, la bas tadhkur faqad. La tada' khat. Nurid madha? Naam. Jawab syafahiyan. Au syafawiyan. Langsung. Iqra, naam. Mubasyaratan. Awalan. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى مكتب المدير. إلى مكتب المدير. طيب. أين واو في هذه الجملة؟ واو عطف. أين واو؟ وذهب. واو هنا. أي واو؟ واو عطف. واو عطف. جيد. نعم. لماذا لا نقول واو الحال؟ لأن قبلها جملة نفس الجملة ماذا تقصد نفس الجملة؟ من جملة فعلية. نعم، جملة الأولى جملة فعلية وواو بعد جملة التي بعد واو هنا أي جملة؟ جملة فعلية وليست جملة اسمية وليست جملة اسمية. إذن هذا نقول إيه؟ عطف الجملة على الجملة. عطف الجملة على الجملة. طيب كيف نترجم؟ ترجم guru keluar dari kelas dan dia pergi ke kantor. Kantor kepala sekolah. Kepala sekolah atau kantor pimpinan. Ahsan. Jadi baca dan diterjemahkan dan ahsan. Taib anutul fursalil mustami wal musyahidin. Fadhal ya akhil kirim. Baik, assalamu azakallahu jami'an. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab pada kesempatan malam hari ini, giliran Anda untuk menghubungi kami menjawab soal nomor kedua. Dan bagi Anda yang baru saja mengikuti, silakan dapat membuka pada kitab Durusul Ughwah jilid ketiga halaman ke-23. Nah, kita coba angkat penelpon yang sudah masuk yang pertama. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ayu di Kediri. Ahlan wa sahlan. Kaif haluki ya ukhti Ayu? Alhamdulillah. Nam zaman. Ma nasma' hadha sawt. Baik, tafaddali. Silakan. طيب أنا سأقرأ ها؟ نعم. أنا سأقرأ. نعم. ثانيا دخلت على المدير وهو يكتب. دخلت على المدير وهو يكتب. دخلت على المدير وهو يكتب. ترجمة. يا. طيب أجيب أولا أي واو دي سيتو واو أبا؟ Waw al-hal. Waw al-hal. Dari mana ukhti tahu situ waw al-hal? Ya'ana setelah waw itu jumlah ismiyah. Ahsan. Setelah waw itu jumlah ismiyah. Ya. Sedangkan sebelumnya jumlah? Sebelum waw adalah jumlah? Dakhaltu alal mudir. Ayo jumlah? Jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. طيب دخلت على المدير وهو يكتب. طيب أين الرابط؟ واو. واو. نعم. واو فقط. نعم واو فقط. واو فقط. طيب وهو يكتب هو ليس رابطا؟ ليس. ضمير ليس رابطا؟ ليس. لماذا؟ kenapa bukan رابط di situ؟ ليس مرجع أستاذ. ها؟ ليس مرجع. ليس له مرجع. ليس له مرجع نعم. دخلت على المدير وهو يكتب. يكتب. طيب صحيح أم خطأ يا أخي الكريم؟ ها؟ له مرجع. طيب أين مرجع؟ المدير. مدير. sekarang timbul pertanyaan. timbul pertanyaan. mana صاحب الحال di sini? دخلت على المدير وهو يكتب. Sahibul hal tu ya Ustaz. Sahibul halnya tu dhamir. Baik, apakah bukan sahibul halnya al-mudir? Laisa Ustaz. Laisa, ahsan. Di sini sahibul hal adalah tu, menjelaskan keadaan saya ketika masuk. Masuk menemui apa? Menemui kepala sekolah. Nah. Ketika itu dia sedang menulis. Ya, jayid. Terjemi? Terjemahkan. Aku masuk ke, saya masuk ke ruangan mudir, ruangan pimpinan. Sedangkan dia sedang menulis. Nah, ketika dia sedang menulis. Nah, ini masya Allah jayid ini. Jadi sahibul hal di sini adalah apa? Tuh saya, bukan mudir. Dan menjelaskan perbuatan saya ketika saya masuk. Jadi saya masuk ketika apa saya masuk? Jadi saya masuk ke ruangan mudir ketika dia sedang menulis. Jadi bukan menjelaskan keadaan hal mudir, tapi menjelaskan keadaan tentang saya menemu apa masuk di ruangan mudir. طيب قبل أن ننتقل إلى سؤال ثالث سأريد أن أجلس كان دخل على هذا مهم جدا هذا نعم terkadang tertampa على دخلت الصف دخلت الصف دخلت إلى الصف keduanya صحيح دخلت إلى الصف دخلت الصف apa artinya saya masuk ke kelas. Saya masuk ke kelas. Kedua-duanya maknanya sama. Dakhaltu ila safi wa dakhaltu safa. Dakhaltu ila al-baiti, dakhaltu al-baita. Jadi terkadang boleh pakai huruf ila atau tanpa huruf jar, boleh. Tapi yang di sini saya maksud adalah ada yang pakai huruf ada. Dakhaltu. Dakhaltu ala. Nah, kapan penggunaan pakai dakhala ala? Hadza syai' muhim. Apakah bisa dakhaltu ala al-bait? Dakhaltu ala al-ghurfah? Dakhaltu ala al-bait? Dakhaltu ala al-fasli? Dakhaltu ala al-masjid? La. Di sini dakhala ala digunakan untuk menemui seseorang. Di mana qabala. Jadi dakhaltu ala al-mudir. Jadi harus setelah ala itu adalah seseorang. Dakhaltu ala al-mudir. Apa artinya? Saya masuk ke ruangan mudir tentu untuk bertemu dengan beliau. Dalam hadis terkadang ada disebutkan dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala aisyata. Dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala aisyata. Maksudnya apa? Rasulullah masuk ke ruangan Aisyah untuk bertemu dengan beliau. Nah, ada dakhala ala. Di mana qabala. Ini penting ya. Jadi enggak bisa dakhaltu alal baiti, dakhaltu ala safi, dakhaltu ala sayyarah. Jadi dakhala ala, maka setelah ala adalah seseorang. Dakhaltu ala al-mudir, dakhaltu ala al-mudarris, dakhaltu ala zawjati, dakhaltu ala zawji, dakhaltu ala waladi, wa hakadha. طيب الان السؤال الثاني تفضل يا اخ. نعم. السؤال الثالث نعم سيدي. نعم. طيب terima kasih untuk Uhti Ayu tadi yang sudah menjawab. Silakan kita berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua di malam hari ini dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di latihan yang sedang kita bahas ini. Silakan kita coba angkat. Halo. Ya, halo. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam menjawab latihan-latihan dapat bertanya melalui line telepon 0218236543 atau dapat melalui pesan singkat 0813177765543 untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Ibu Umu siapa di mana? Umu Hanif kasih. Umu Hanif. Umu Hanif di Tasik, silakan. Taib tafadhali ya Umu Hanif. Dakhala Hamidun wa Muawiyatu wal Hasanul Fasla wal Mudarrisu yashrahu ad-darsa. Naam. Ahsan. Qira'ah sahihah. Tayyib ana as'al la ba'din. Naam. Tayyib ana as'al kam wawan fi hadhihi al-jumlah? Kam wawan fi hadhihi al-jumlah? 1, 2, 3. Bisa 1, 1, 2, 3. Hakala. Naam, darribi, perlu dilatih ya bahasa ini. Naam. Wahid. Salasa. Talath. Taib. Jayid, ada 3. Aina? Wa Muawiyah. Wasani wal Hasan. Wasalis? Wal Mudarris. Taib. Bayyini fi hadhihi al-jumlah. Waw al-thalatha. Ada 3 waw di situ. Jelaskan. Wa Muawiyatu waw ataf. Waw ataf. Wal Hasanu waw ataf. Waw ataf. Wal Mudarrisu waw hal. Waw al-hal. Jayid. Masya Allah. Taib, dari mana tahu wal Mudarrisu waw itu waw al-hal? Dakhala Hamidun jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Wal Mudarrisu jumlah ismiyah. Wal Mudarrisu yashrahu ad-dars. Nah. Jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyahnya? Yashrah jumlah apa itu? Al-mudarrisu yashrahu. Nah, setelah wawnya langsung. Nah. Wal-mudarrisu yashrahu darsa. Jayid, itu wawul hal. Taib, waw di sini, waw ataf. Ana, waw mu'awiyah. Ini namanya atfu kalimah alal kalimah. Atau atful isim alal isim. Kebetulan ini isim. Dakhala Hamidun wa Muawiyatu. Muawiyah isim. Ma'tuf ala eh? Ala Hamid. Hamid. Thumma wal Hasan kadzalika ma'tuf ala Hamid. Jayid. Naam. Terjemahnya? Hamid dan Muawiyah dan Hasan masuk kelas ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Masya Allah, itulah dia. Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Itu kata wawul hal. Jadi terjemahan waw bukan dan. Kalau dan berarti salah terjemahannya. Di sinilah penting mengetahui grammar. Saya ingin tanya sedikit Ummu Hanif. Nah, wa Muawiyatu, kenapa dia tidak bertanwin? Ghair munsharif. Ghair munsharif. Limada? Mal illah. Kam illah? Berapa illatnya? Muawiyatu. Berakhiran ta marbutah bukan Ustaz ya? Seperti Hamzah. Enggak lihat itu, ada ta marbutahnya. Kelihatan? Naam. Ma'akil kitab? Naam. Taib, ha. Iya. Coba berapa ilatnya? Wa Muawiyah itu satu. Nasid lu. Ismul ladzi lam sarib. Isim yang tidak bertanwin ada dua macam. Yang pertama dua ilat. Yang kedua satu ilat. Menempati dua ilat. Artinya dengan satu ilat dia sudah. Dengan satu ilat cukup dia tidak boleh bertanwin. Seperti isim yang memiliki dua ilat. Nah, itu dikatakan illatun taqumu maqama illatain. Nah, kalau yang satu ilat, isim apa ini? Hanya satu isim. Isim apa? Fadhal ya? Itu ingat. Ingat yang satu aja. Selainnya dua ilat. Apa? Nasid Ustaz. Nah. Al-mamnu min al-muntahal jumu. Muntahal jumu itu timbangan mafail atau mafail. Oh, seperti masajid ya. Iya, masajid, masabih, mafatih, ma'ahid, na'am, qawaid. Nah, ini isim yang tidak boleh bertanwin, illatnya cuma satu yaitu sighah muntahal jumu. Timbangan mafail atau mafail. Atau fawail atau fawail. Selainnya harus memiliki dua illat. Tapi ana as'al Muawiyah, di situ ada dua illat sehingga dia tidak boleh bertanwin. Ma huma? Muawiyatu. Berakhiran ta marbutah? Baik, idzan ta'nis, idzan. Nah, kul madha? Illat pertama apa? Ta'nis, mu'annas. Ini mu'annas lafzi. Dikata mu'annas apa? Lafzi. Lafalnya mu'annas. Lafalnya mu'annas kena berakhir ta marbutah. Sedangkan maknanya, artinya maknanya ini namalah laki-laki. Digunakan laki-laki, nama laki-laki. Bukan nama perempuan. Nah, maka dikatakan mu'annas ma' lafzi. Manas muannas lafzi. Kalau muannas ma'nawi, lafalnya tidak ada tanda muannas seperti Zainab. Zainab. Lafaznya tidak ada tanda muannas, tidak ada tarmutah, tidak ada alif maksurah dan sebagainya. Nah, sementara maknanya artinya nama ini nama wanita. Ini katakan muannas ma'nawi. Ada satu lagi muannas lafzi dan ma'nawi. Lafaznya mu'annas, kemudian maknanya, arti penggunaannya untuk mu'annas. Fatimah, Khadijah, siapa lagi? Aisyah. Nah, ini lafaz mu'annas, lafzi wa ma'nawi. Taib na'ud ila hunak. Ini baru satu illat. Illat, mu'annas. Berarti dia mu'annas, apakah mu'annas lafzi atau ma'nawi? Lafzi dan ma'nawi. Itu menjadi penyebab tidak boleh bertanwin. Ilat yang kedua. Azam. Hah? Al-ajam? La, al-alam. Apa itu alam? Nama. Nama. Baik nama orang, nama tempat, nama negara. Dikatakan alam, isim alam. Jadi alam, maka ilatnya apa? Dua, alamiyah wa ta'nis. Alamiyah wa ta'nis. Jadi ilatnya dua. Baik. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Ya Ummu Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ummu Hanif Ahsanti. Silakan untuk sisa dari soal yang kita sedang baca, yaitu soal yang keempat, bagi Anda yang ingin menjawab silakan dapat menghubungi melalui line telepon. Baik, kita coba angkat penelpon yang selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu Ahsan. Ya, Ummu Ahsan. Naam. Ahsan. Iqra'i. Arabi, Ustaz. Arabi. Naam. A'riful lughataini al-inglisiyah. A'idi marra thaniya. A'riful. A'riful lughataini. Lughataini al-inglisiyah wal faransiyah. Naam, a'riful lughataini al-inglisiyah wal faransiyah. Naam. Masyaallah. Ahsan. Baik, ay waw fi hadhihi al-jumlah? Aina al-waw? Kam wawan? Waw ataf, Ustaz. Kam wawan? Kam wawan? Waw ataf. La. Ajibi hasba su'al. Ajibi hasba su'al. Naam. Naam, fahmu su'al nisfu al-ijabah. Kama qala al-Arab. Ay waw, yani kam wawan? Kam wawan, berarti berapa wawnya? Nah iya, itu yang ditanya. Wah, itu Ustaz. Ah, kam? Kam, berapa waw di situ? Satu, Ustaz. Ya, ajibi. Wawun wahidah. Wahidah, naam wawun. Naam wawun wahidah, jangan lupa bahasanya. Jangan hanya kita belajar kaidah, tapi perlu dipraktikkan ya. Baik, naam wawun wahidah. Satu waw. Aina? Wal faran siyah. Taib. Taib. Soal thani. Nah, mana waw fi hadhil jumlah? Waw ataf. Waw ataf. Dari mana tahu waw ataf? Halo? Iya, ya, harus paham betul. Dari mana tahu itu waw ataf? Kalau ada yang mengatakan tidak, mungkin ada orang mengatakan tidak, khata ini. Ini waw hal katanya. Gimana jawabannya? Kalau kalian tahu kan arabul lughata ini dua bahasa. Yang satu ini Inggrisia wa Faransia. Matuh, Ustaz. Enggak, kalau ada yang mengatakan ini waw bukan waw ataf ya. Gimana jawabannya? Bingung, Ustaz. Bingung. Wow, atap, jangan Ustaz. Bingung. Nah, dari maknanya, Ustaz, anak-anak lihat. Dari maknanya. Nah. Ah, itu makna tahu kalau kita tahu kaidah. Kan gitu. Kalau ada yang mengatakan itu bukan wow ataf katanya. Oh, wow. Wow hal. Nah. Dari mana tahu bahwa ini bukan wow hal? Nah, inilah yang paham betul. Jadi kita tidak bisa mengatakan la, ini waw ataf. La, waw ataf, enggak selesai nanti ini. Oh, itu. Nah, ini dikatakan bukan waw hal karena setelah waw itu bukan jumlah ismiyah. Kan selesai kan? Oh. Wal Faransia, ke Faransia itu jumlah ismiyah? Apa itu kalimat? Bukan kalimat, itu kata. Iya kan? Nah, setelah waw bukan jumlah isminya. Selesai. Iya. Di sini waw ataf. Namanya atful kalima alal kalima. Atau atful isim alal isim. Faransia itu isim diataf kepada Inggrisiyah. Iya. Terjemah. Kemudian selanjutnya coba terjemahkan. Terjemah. Saya mengenal dua bahasa. Saya mengetahui dua bahasa. Dua bahasa. Bahasa Inggris dan Perancis ya. Betul. Perancis. Sahih? Benar? Perancis. Nah, emang Ustaz. Naam, tayo. Bahasa Inggris dan bahasa Perancis ya. Betul. Aid, ulang kembali. Coba ulang kembali terjemahannya. Saya mengenal. Mengetahui. Mengetahui. Iya, kalau untuk orang mengenal ya. Kalau ini kan ya, saya mengetahui. Mengetahui dua bahasa. Dua bahasa. Yaitu bahasa Inggris dan Faransia, Perancis. Perancis. Sahih? Betul? Faransia. Betul. Iya. Do you understand? Apa arti do you understand? Enggak tahu. Tapi katanya tahu bahasa dua bahasa Inggris. Ngerti. Ayo, apa dia Ibu Esa? Iya. Betul terjemahannya betul. Iya. Saya tahu dua bahasa, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Ya. Ditanya enggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi sahih, sahih. Tapi ingin pertanyaan lagi? Tapi saya tanya, al-lughataini ini apa kedudukan? Mau kairab fil jumlah? Apa kedudukan kalimat dalam? Apa kedudukan dalam kalimat ini? Maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul bih. Tapi mansub, ma'ala mutanasbihi. Apa tanasabnya? Iya, Ustaz. Ya, li'annahu? Li'annahu... Musanna. Musanna. Sahih, masya Allah. Musanna. Taib. Nah. Kalau dia lughatan maf'ul bih. Taib. Ingliziyata. Ingliziyata. Ingliziyata atau Ingliziyatu? Ingliziyata Ustaz. Ingliziyata. Taib. Mau kirapnya apa? Gimana Ustaz? Mau ke irapnya. Kedudukan irapnya apa itu? Dia naatnya si lughata ini. Hah? Ya Ustaz. Na'at. Saya am khata ya akhwani. Khata. Qalu khata. Khata. Khabar. Hah? Khabar. Sahih khabar? Khata. Khata juga. Tapi mas sahih? Maf'ul bih juga. Maf'ul bih. Maf'ul bih sudah ada itu. Oh iya. A'riful lughataini. A'riful lughataini. A'riful lughataini. Nam. English, saya mengetahui dua bahasa. Itu Ustaz apa ya? Apa? Ini yang namanya badal. Oh iya. Badal. Kan dijelaskan saya mengetahui dua bahasa. Nah. Mana dua bahasa itu? Bahasa. Nah, yaitu al-Ingliziyata wal-Faransiyata. Bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Keru Inggrisia tersini sebagai badal. Nah, badal. Mafhum? Paham? Taib. InsyaAllah harus belajar lagi. Taib. Nah, labas. Masya Allah. Mumtaz. Barakallah fiik. Kalau Ustaz boleh nanya Ustaz. Iya. Itu kan ketika kalau kita dapat itu sadar tentang apa ya adat wal maqdud itu Ustaz, kan kita membacanya kan wahi tisnan gitu ya Ustaz, atau tentang adat tartibi itu kan al awal gitu kan asani asalis. Kok Ustaz kemarin ketika di kiwar ini kok salisan wahidan gitu loh Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Demikian. Oh gitu. Pada latihan pemnya awalan wa tsaniyan wa tsalitsan. Naam. Oh gitu. Mansub. Kenapa mansub? Naam. Iya. Khalas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadza soal jayyid hadza. Nah, sering kita umpamanya tamarin latihan. Al-awwal atau at-awwal. والثاني والثالث atau اولا وثانيا وثالثا boleh dibaca seperti itu. Jadi kalau dia mansub apa i'rabnya? Ini namanya mansub binas'il khafid. Mansub binas'il khafid, dia mansub ada huruf ya jibuar, ada huruf jar yang dibuang. Jadi awalan asalnya fil awwali wa fil tsani والثالث على سبب تمرين في التمر الاول وفي التمر الثاني وفي التمر الاخر الى اخر. Oleh karena itu, maka diboleh apa? Dibaca awalan wa thanian wa thalisan sama al-lughatu lughatan. Nah, al-lughah menurut bahasa apa? Al-wudu lughatan, al-asana fil lughati. Nah, ini katakan mansub binazil khafid. Wallahu alam. Nah. Terima kasih untuk Ummu Ahsan. Silakan bagi Anda yang ingin membaca maupun ataupun menjawab pertanyaan berikutnya di belakang Ummu Ahsan dapat menghubungi kami. Iya, kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Hidayah. Ya, Hidayah di mana? Di Pamekasan. Pamekasan, Madura. Iya. Ya. Silakan. Baik, ahlan wa sahlan. Tafadhali. Silakan. Al-an al-khamis atau khamisan. Yang kelima. Ya. Ja'ani al-walad. Ja'ani al-walad. Shakkil, shakkil, bariskan, shakkil, bariskan. Ja'ani al-waladu. Wa huwa yabki. Wa raja'a. Wa huwa yadhahaku. Jayid. Soal, kam wawan fi hadhil jumla? Wa huwa. Kam wawan? Kam wawan? Salis. Bisa salis. Kalau salis yang ketiga, salas. Salas. Ada tiga. Tiga waw. Aina? Awalan? Wahua. Wahua. Nah, thanian? Waraja'a. Waraja'a. Wathalithan? Wahua. Yaduhak. Taib. Wahua fil akhir. Izan, huna al-waw al-thalatha. Ada tiga waw di sini. Taib, al-waw ula, waw pertama, waw apa itu? Wahuwa yabki, ay waw? Waw hal. Waw al-hal. Taib, dari mana tahu ukhti di situ waw al-hal? Karena setelah waw ada jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah? Mana jumlah fi'liyahnya? Yadhaku. Yadhaku. Baik, huwanya? Yang mana yang jumlah? Yabahaku atau huwa yabahaku? Yang mana ini? Yang pertama dulu. Yang pertama dan yang kedua sama-sama jumlah. Coba yang pertama, ulang kembali. Wa huwa yabki. Wa huwa yabki. Waw pertama itu wa huwa yabki. Ay waw. Waw apa di situ? Waw hal. Waw hal. Dari mana tahu ukhti waw hal di situ? Karena setelah waw itu ada jumlah. Jumlah apa? Jumlah mubtada khobar. Izan jumlah fi'li atau jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah. Nah, ismiyah jangan jumlah fi'li. Nah. Jumlah fi'li. Yang ditanya adalah setelah waw-nya. Bukan setelah dhamir, bukan setelah huwa. Oh, berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya. Jadi waw setelah waw ada jumlah ismiyah, kemudian sebelumnya ada jumlah fi'liyah, berarti waw itu adalah wawul hal. Wawul hal bukan waw ataf. Iya, nah. Baik. Kemudian waw yang ketiga? Kedua afan. Waw kedua? Waraja'a. Nah, ayu waw. Waw ataf. Waw ataf. Dari mana tahu ukhti waw ataf di situ? Dari Syiakul Kalam itu ada hubungan antara waraja'ah dan ja'ani. Apa? Ada hubungan antara jumlah waraja'ah wahuwa tahaku. Tapi mungkin lebih jelas lagi, coba coba jelaskan lebih spesifik lagi supaya menjelaskan tandanya, mungkin supaya orang yang baru belajar dia bisa mengenal ini. Iya. Apa tanda yang jelas di situ bahwa itu waw ataf itu? Ada hubungan dalam segi pengertian. Bukan, jangan ukhti melihat segi pengertian itu berarti dia paham makna. Sebelum dia tahu makna, dia bisa melihat itu wa ataf. Apa tanda di situ wa ataf di situ? Coba sebutkan tanda situ wa ataf. Sama-sama fi'il. Ah, itu aja. Setelah waw itu adalah fi'il. Itu jawabannya. Tandanya waw itu wa'ataf. Setelah waw itu adalah fi'il. Fi'il. Itu jumlah fi'liyah. Nah. Dan sebelumnya adalah jumlah fi'liyah. Ja'ani. Berarti ini namanya wa'ataf. Namanya atfu jumlah fi'liyah ala jumlah ifi fi'liyah. Baik, kemudian waw salis, waw yang ketiga, salisa. Wa huwa yadhhak. Wa huwa yadhhaku. Ayu waw di situ. Waw hal. Waw hal. Dari mana tahu waw hal? Karena setelah waw ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu huwa yadhhak, itu jumlah ismiyah. Jayid. Nah, ahsan. Baik, al-an terjemah. Terjemihah. Coba terjemahkan. Seorang anak datang kepadaku. Mana al-waladu anak itu? Al-walad itu bukan seorang anak. Jadi al-walad itu anak sudah tertentu ya. Anak yang dimaksud oleh pengarang di sini atau anak yang maksud oleh yang berbicara. Ja'anil waladu anak itu. Nah. Ya. Anak itu datang kepadaku. Dia sedang menangis. Nah. Dalam keadaan menangis. Nah. Jadi sedangkan dia dalam keadaan menangis. Dia kembali. Dan dia pulang. Oh ya, dan dia pulang. Dan dia dalam keadaan tertawa. Jangan dia, jangan dan. Nah, kalau dan berarti bukan waw lahal. Dia dalam keadaan tertawa. Nah, waraja'a dan dia pulang sedangkan dia dalam keadaan tertawa. Tertawa. Jayid. Nah. Jadi ja'anil waladu wa huwa yabki. Anak itu datang kepada saya sedangkan dia dalam keadaan menangis. Waraja'a wa huwa yadhhak, dan dia pulang dalam keadaan tertawa. Tertawa. Taib. Jayid. Ana as'al. Ana as'al. Taib. Aina rabit fi wa hal yang pertama wa huwa yabki. Aina rabit? Rabitnya di mana itu? Pengikat. Antara hal dengan sahibul hal. Aina sahibul hal? Mana sahibul halnya? Sahibul hal al-walad. Al-waladu. Taib, mana rabitnya? Fahimti mana rabit? Rabit. Rabit. Rabit. Ra, ba, ra, alif, ba, ta. Rabit, pengikat. Artinya yang mengikat hal dengan sahibul hal. Ada berapa rabit di sini? Wahid atau rabitani? Hal fahimti? Paham? La fahimtu, la. Taib, taib. Izan saya asyrahnya. Taib, hal, mar rabit ya akhil kerim? Rabitan. Ada dua rabit di sini. Aina? Waw, naam. Waw al-hal. Waw hal itulah sebagai rabit. Nah. Kemudian, yang kedua, dhamir. Dhamir. Mana dhamir ini? Huwa. Dari mana tahu dhamir ini sebagai rabit? Saya katakan tadi, tidak semua dhamir sebagai rabit. Rabit yang bagaimana, dhamir yang bagaimana sebagai rabit? Domir yang kembali kepada sahibul hal. Bukankah huwa kembali al-walad? Ha? Huwa kembali pada al-walad. Al-walad. Naam. Idzan rabitan. Berarti apa? Dua rabit di sini. Taib. Wa tsani wa raja'a wa huwa yadhhak. Mana rabit di sini? Ana as'al. Aina sahibul hal? Wa raja'a wa huwa yadhhak. Mana sahibul hal? Al-walad. Mana? Enggak ada walad di situ. Wa raja'a. Ini sudah kalimat lain. Isim dhamir. Dhamir, jayid. Dhamir mustatir takdir huwa. Naam, itulah sebagai fa'il. Raja'a. Raja'a itu fi'il madhi. Kemudian fa'ilnya dalam bentuk dhamir. Kenapa fa'ilnya dalam bentuk dhamir? Karena dhamir ini sudah disebutkan sebelumnya, yaitu al-walad. Kalau disebutkan waraja al-walad, itu pengulangan kata ini tidak bagus dalam kalimat. Maka diganti dengan dhamir. Nah, jadi dan dia, nah itu dia, itulah pelaku fa'il yang mustatir, disebut, dikata mustatir. Apa makna mustatir? Tersimpan. Tersembunyi. Tersembunyi dalam kata raja'ah. Kata raja'ah fi'il itu sudah ada dhamir situ, huwa. Nah, nah kemudian wa huwa yadhhak. Rabitnya mana? Wau, kemudian dhamir huwa. Nah, huwa ini kembali ke mana? Huwa yang ada pada fi'il raja'ah. Jadi rabitan. Jayid. Masyaallah. Barakallahu fik. Amin. Mumtazna. Iya. Terima kasih Ukti yang telah bergabung bersama kami. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 6 ini, dapat menghubungi kami kembali melalui line telepon. Kita berikan kesempatan. Kita coba angkat. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Muhammad Lutfi. Iya, Bapak Muhammad Lutfi di mana? Naam. Di mana? Cianjur Selatan. Cianjur Al-Janubiyah. Bukan negara. Cianjur Al-Janubiyah. Naam. Cianjur Selatan. Janubiyah. Masyaallah. Fiha fayadhan? Ada banjir di sana? Fayadhan. Halo. Aha. Halo. Halo. Naam, فيها فيضان؟ Ada banjir? Halo. Bapak Lutfi, mungkin sebelumnya Anda dapat mengecekkan terlebih dahulu volume radio ataupun TV-nya sehingga tidak mengganggu percakapan kita. Kecilin. Baik. Silakan Anda langsung mendengarkan melalui gagang telepon aja. Iya. Iya. Halo. Nah, halo, naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. طيب انا تبغى تسال كيف كيف تقول تسال اذا انا اسالني طيب انا اسالني اجيب رقم سادس ما رايت تلفي هاي خلاص رقم كم ها رقم كم رقم سادس سته طيب اقرا معك الكتاب طيب معك الكتاب دخل اسماعيل طيب دخل اسماعيل المسجد والامام يقرا الفاتحه طيب اقرا مره ثانيه اقرا قراءه صحيحه مهلا بلان دخل اسماعيل المسجد اسماعيل او اسماعيل Dakhala Ismailu Lu Al-Masjida Wal-Imamu Yaqra'u Al-Fatihata Al-Fatihata Taib Dakhala Ismailu Al-Masjida Wal-Imamu Yaqra'u Al-Fatihata Ahsan طيب انا اسال يعني انا اسال اسماعيل لماذا قرات بالضمه اسماعيل يعني فاعل فاعل احسن طيب فاعل طيب كم واو في هذه الجمله واحده طيب والامام يعني ايوه والإمام. طيب احسن اي واو واو حال واو الحال من اين عرفت ان هذه واو الحال يعني واو بعد الواو جمله اسميه جمله الاسميه وقبلها اسم المكان لا وقبلها اي جمله قبلها أي جملة قبلها؟ جملة فعلية. فعلية. جيد. Nah ini yang menandakan bahwa setelah itu waw waw al-hal kena ba'daha jumlah al-ismiyah thumma wa qablaha jumlah fi'liyah dakhala ismailu al-masjidah tahib tarjim dakhala ismailu telah masuk siapa ismailu ismail al-masjidah ke dalam masjid wal imamu, sedangkan imam yaqra'u sedang membaca al-fatihata, surat al-fatihah. Ahsan, masyaAllah, mumtaz. Jadi dakhala Isma'il al-masjid, Isma'il masuk masjid, wal imamu, sedangkan imam atau ketika imam sedang membaca surat al-fatihah. MasyaAllah. Taiba. Wal imamu, mama kirab imam huna sebagai apa? Wal imam, al imam. Wal imamu yakni wal imamu jumlah ismiyah. Tak, ana asal asal mauqi irab, mauqi irab ini. Al imamu, al imam fakat, al imam saja. Imam? Ya, imam saja. Kata-kata imam itu kedudukan irabnya apa? Mubtada. Ahsan, mubtada. Aina al khabar? Khabar. Wal khabar. Khabar lil imam. Yaqra'u. Yaqra'u al-Fatihah. Jadi yaqra. Ma nau al khabar? Apa bentuk khabar di sini? Jumlah ismiyah. Hah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yaqra kan fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Jayid. Yaqra itu fi'il mudhari'. Aina fa'iluhu? Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'il yani imam. La, fa'il, fa'il yaqra. Mana fa'il yaqra? Yaqra. Fa'il itu harus setelah kata kerja. Fi'il dulu baru fa'il. Mana fa'il yaqra di sini? Yaqra. Mustatir. Ahsan, dhamir mustatir taqdiru huwa ya'ud ila huwa taqdiruhu al-imam. Ya, ya'ud ila al-imam. Marji ila al-imam. Jayid. Al-Fatihah? Baik. Sebagai apa? Al-Fatihah maf'ul. Ahsan, maf'ul bih. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fik. Nah. Baik. Jazakallahu khairan. Ahsanta ya akhul karim. Mumtaz. Jawabuka mumtaz. Mumtaz. Alhamdulillah. Nah, jazakallah khairan. Baik, terima kasih ya Bapak Lutfi ya, di Cianjur, Ahsanta. Barakallahu fik. Dan sudah cukup, mungkin kita lanjutkan pada pekan yang akan datang mungkin, Seth. Baik, nah, insyaAllah. Nah, sanwasil fi dasil. Sebagai hitam, mungkin ada pertanyaan dari penanya melalui SMS yang mungkin meminta tolong untuk mengulang kembali dijelaskan untuk latihan nomor 2 tadi, Seth. Karena tadinya yang dia pikir Sohibul Hal adalah Al-Mudir dari Muhammad di Bogor. Oh iya, memang agak mirip ya. Nah, ini dakhaltu alal mudir wa huwa yaktubu. Ini menjelaskan tentang keadaan ketika saya masuk. Nah, saya masuk. Ini terkait, lihat fi'il dakhaltu. Dakhaltu. Jadi saya masuk. Nah, kapan saya masuk? Ketika kapan saya masuk? Nah, dari itu di sini sahibul hal, bukan mudirnya, bukan mudirnya. Dia di sini wahwa yaktub, bukan menjelaskan apa, menjelaskan tentang murid sini, tapi wahwa yaktub ini menjelaskan tentang ketika saya waktu saya masuk. Dakhaltu, di situ ada fi'il dan fa'il. Dakhal, makanya sahibul hal imma fa'il, sebuah hal imma fa'il, wa imma maf'ul bih, au wa imma na'ibul fa'il, wa imma fa'il wa maf'ul bih ma'an. Maf'ul bih ma'an. Nah, di sini sahibul hal di sini adalah tu, saya, bukan mudir. Oleh kerana itu, rabitnya adalah waw saja, karena huwa ini bukan kembali pada saya, tapi kembali kepadamu, mudir. Nah, wallahu a'lam. Iya. Terima kasih Barakallahu Fik. Nah, demikian untuk penanya dari Bogor, yaitu Bapak Muhammad ya. Ufiq Tita, mungkin dapat disampaikan khulasah dari pelajaran kita di malam hari ini, Ustaz. Nah, alhamdulillah, masya Allah, al-ijabah mumtaz ini. Semua yang interaksi di malam ini, yang masya Allah, pemahamannya sudah bagus, saya nilai sudah cukup bagus sekali. Dan memahami tentang kaedah, yaitu tentang hal dalam bentuk jumlah al-ismiyah. Dan ini saya ingatkan butuh apa, latihan. Sering kita melakukan latihan untuk supaya kaidah ini betul-betul rasikhah, thabita fi adhanikum, betul-betul menempel di di mana? Di akal nih. Iya. Sehingga paham betul. Ini saya ulang kembali, perlu latihan. Nah, dan perlu di murojaah, dan kalau bisa coba bikin jumlah sebanyak-banyaknya. Ikuti contoh yang sudah ada dalam kitab ini. Tapi itu saja pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum sekalian untuk mempelajari suatu ilmu yang cukup mulia sebagai miftahul ilmi syar'i, yaitu kaidah nahwiyah wal lughah arabiyah. Kita tutup. Subhanakallahumma wahamdika, asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.